warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة Maghrib Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pemberi nikmat satu-satunya atas berbagai nikmat yang terus tercurah. Dan kita terus dan terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya nikmat demi nikmat ini semakin bertambah dan semakin Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan jenis ibadah yang kedua, yaitu al-khauf, takut. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Wa dalilul khaufi qauluhu taala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Dan dalil khauf adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum." Maka jangan sekali-kali kalian khauf, takut kepada mereka. "Wa khafuni." Dan takutlah hanya kepada-Ku. "In kuntum mu'minin." Jika kalian betul-betul beriman. Sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Itu tidak lain kecuali hanyalah syaitan-syaitan. Yukhawifu awliya'ah, yang mempertakut-takuti wali-walinya. Fala takhafuhum. Karena itu, jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka. Wa khafuni. dan takutlah hanya kepada-Ku. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk takut kepada mereka selain Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk takut kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai syarat dari keimanan. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jelas sekali ayat ini menunjukkan bahwa takut adalah ibadah. Iya, bisa dilihat dari beberapa sisi pada ayat ini. Lihat hal yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa khafuni, perintah dari Allah, takutlah kepada-Ku. Telah jelas bagi kita, semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan berarti Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah perintahkan kita untuk takut kepada Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala cinta. Perkara itu. Dan sudah lewat definisi ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Dia adalah kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Allah cintai, Allah ridai. Ini ibadah. Apakah dia berupa perkataan, perbuatan, nampak ataupun tersembunyi? Kalau Allah cintai, Allah ridai, maka dia adalah ibadah. Allah perintahkan kepada kita untuk takut kepada Allah, berarti Allah ridah perkara itu. Allah cinta, kita takut kepadanya. Kalau begitu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Bahkan hebatnya ibadah ini, Allah Subhanahu wa taala awali perintah ini dengan larangan, fala takhafuhum, jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka. Tidak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan untuk takut hanya kepadanya, menunjukkan bahwa takut itu khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang lain dari ayat ini dapat kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. In, kata in adalah kalimat syarat, jika kalian beriman. Jangan kalian takut kepada mereka, takut hanya kepada-Ku jika kalian beriman. Berarti mengkhususkan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syarat dari keimanan. Dia adalah nilai keimanan yang sangat luar biasa. Karena itulah ikhwah, perhatikan perkara ini di dalam diri kita. Kepada siapa takut kita? Jaga dia, sebab dia adalah perkara yang betul-betul dijaga oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan dalam penjelasan beliau terhadap kalimat ini, kata beliau, al-khawf, takut itu adalah ad-da'a, wa huwa infi'alun يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده. Takut, kata beliau, adalah perasaan yang muncul karena menanti melihat akan adanya halak, kebinasaan atau darar, bahaya yang akan menimpa, atau ada berbagai gangguan. Kalau kita berada dalam ancaman, ada perkara yang akan membinasakan kita, ada perkara yang akan mengganggu kita, sementara itu hal itu jelas, iya, bukan sangkaan, bukan angan-angan, maka seperti itu, iya, dalam kondisi seperti ini akan muncul sesuatu dalam diri. Ya, itulah khauf, takut. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, telah melarang untuk takut kepada wali-wali syaitan dan memerintahkan untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana dalam ayat yang kita baca, fala takhafuhum wa khafun, maka jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka dan takutlah hanya kepada aku. Selanjutnya beliau menjelaskan lebih jauh, wal khauf thalathatu anwa, takut itu ada tiga jenis. Iya, dalam makna takut secara umum, takut itu sebenarnya ada tiga jenis. An-naw'ul awwal khaufun tabi'i kakhawful insan minas sabu' wal nar wal gharab, fahada la yulamu alaihi al-abd. Kata beliau, jenis yang pertama, takut tabiat. Takut tabiat, seperti takutnya seseorang terhadap binatang buas, sama ular, takut sama harimau, takut terhadap serigala, takut terhadap api, takut tenggelam. Ini kata beliau adalah takut, takut tabiat. Hukumnya, hada la yulamu alaihi al-ab, takut yang seperti ini hamba tidak dicelah. Tabiat dia. Hanya kalau ada yang berani, misalnya, maka bagus. Berarti tabiatnya lebih. Tetapi kalau takut, tidak bermasalah. Sebab tabiat memang dari sananya. Semua manusia pasti takut. Hanya takut itu kadang besar, kadang kecil. Yang jelas, selama dalam kadar tabiat, maka hukumnya tidak mengapa. Mana dalil akan takut seperti ini? Beliau berdalil kan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa alaihi salam dalam surah Al-Qasas ayat 14, fa asbaha fil madinati khaifa yataraqqab, maka jadilah Nabi Musa alaihi salam di kota itu dalam keadaan takut, menanti. Nabi Musa melakukan kesalahan. Waktu itu membunuh salah seorang dari orang-orang Fir'aun. Dan sudah sampai kepada beliau bahwa Fir'aun telah mengerahkan tentaranya untuk mencari beliau alaihissalam. Muncul takut, takut yang seperti digolongkan ke dalam golongan takut tabiat. Dan yang seperti kita contohkan tadi, yang dicontohkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Hanya kata beliau, lakin idza kana hadzal khauf kama dzakara Syekh rahimahullahu taala sababan li tarki wajib aw fi'li muharram kana harama. لأنما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام ودليله قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Hanya jika takut tabiat ini, sebagaimana dikatakan Syekh rahimahullah taala beliau, jika takut tabiat ini menjadi sebab ditinggalkannya kewajiban atau terlaksananya keharaman, maka hukumnya haram. Karena terlalu takut secara tabiat, dia takut secara tabiat, takut sama ular berlebihan sampai menyebabkan ditinggalkannya kewajiban, meninggalkan kewajiban haram. Atau sampai dengan takut yang berlebihan itu, dia melakukan keharaman. Berarti, takutnya dia menjadi sebab terlaksananya keharaman ditinggalkannya kewajiban. Hukum sebab sama dengan hukum akibat. Akibatnya haram, sebabnya pun haram. Berarti takut yang tabiat, takut tabiat yang lewat batas seperti ini, yang bisa menjadi sebab terlaksananya keharaman, takutnya ini hukumnya haram. Perbuatan haramnya, hukumnya juga haram. Jelas? Kita membahas tentang hukum takutnya. Tapi jangan disangka keharamannya hanya sebatas takutnya saja. Perbuatannya juga itu haram. Meninggalkan sholat jamaah karena terlalu takut sama ular. Misalnya di pedesaan, jalan ke masjid hanya itu, katanya pernah lewat ular sih. Tidak mau saya. Padahal hanya berita atau apa, tapi betul-betul takut, akhirnya tinggal. Jelas ini? Ini takut yang haram. Ya mungkin masuk di dalamnya takut sama orang. Mungkin orang itu besar, kuat, dia kecil. Asalnya ya takut. Hanya ketika orang itu menyuruh untuk melakukan perbuatan haram, pada sekedar digertak, tidak jelas juga diancam, tapi karena takutnya secara berlebihan, akhirnya dia lakukan perbuatan haram. Yang seperti ini seluruhnya masuk ke dalam keharaman. Masuk di dalamnya takut sama orang-orang yang dengannya dia tidak mau menjelaskan kebenaran, yang dengannya dia tinggalkan kewajiban untuk menjelaskan kebenaran. Maka yang seperti ini haram. Padahal orang lagi memerlukan keterangan akan perkara itu. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang beliau jadikan judul. Apa? Belikan jadikan judul. Apa? Dalil dalam matan. fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Maka jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka dan takut tak hanya kepada aku jika kalian betul-betul beriman. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya, apa yang menghalangi engkau untuk menyampaikan, untuk mencegah manusia dari maksiat atau menyampaikan kebenaran? Katanya takut sama orang-orang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hanya kepadaku engkau harusnya lebih takut. Hanya kepadaku engkau harusnya lebih takut. Berarti luar biasa ikhwah sifat takut ini. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita kokoh dalam menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan agar supaya disampaikan. Yang dengannya akan semakin banyak orang yang mengetahui kebenaran dan akan semakin jelas kebatilan itu. Tapi kapan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya takut kepada wali-wali syaitan, hanya takut kepada orang-orang. Maka ini haraman yang wal'iyadu billah. Betapa banyak orang-orang yang paham akan agama, tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjelaskan agama itu karena perkara ini. Ada yang karena jabatannya terancam sementara tidak takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau rezekinya kalau rezekinya, makan minumnya, pakaiannya, takut kalau rezekinya berkurang tidak sampai. Padahal takut harus hanya pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah rezeki itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala? Di kantor, di tempat-tempat kerja yang semisal ini luar biasa. Sehingga keharaman demi keharaman di kantor, di sekolah, di kampus, di tempat kerja itu semakin nampak, semakin nampak, semakin mengakar dan semakin mengakar. Kenapa? Orang yang mau, orang yang tahu, takut untuk menyampaikannya. Justru kebaikan di kantor, di tempat-tempat kerja, kalau ada orang-orang yang memperbaiki keadaan, menjelaskan bahwa itu adalah keharaman, ini yang halal. Yang menjelaskan bahwa itu adalah perbuatan mungkar, ini yang ma'ruf. Yang menjelaskan bahwa itu adalah perbuatan bid'ah, ini yang sunnah. Yang menjelaskan bahwa itu adalah perbuatan yang batil, ini yang hak. Dan alhamdulillah, syariat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadi penghalang rezeki seseorang. Lagi pula ikhwah, selama hidup itu ada, maka rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita itu tidak akan pernah terputus. Rezeki nanti terputus setelah terputusnya jasad. Rezeki telah ditetapkan sejak di alam rahim. Alikhwah rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki bagi hamba. Yang sebenarnya kita tidak perlu terlalu mengurusinya. Dalam arti tidak usah terlalu habis-habisan di dalamnya. Seolah-olah dia yang bisa mendatangkan rezeki. Usahanya yang mendatangkan rezeki. Bosnya yang mendatangkan rezeki. Pimpinannya yang mendatangkan rezeki. Sampai sudah seperti ini sangkaan kebanyakan orang. Padahal rezeki telah dijamin. Kita perlu usaha. Usaha yang benar, yang halal. Iya. Dan rezeki pasti datang. Iya. Sesuai dengan kadar yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Lihat, kita di alam rahim. Jalur rezeki kita satu. Iya. Tali pusat. Orang katanya plasenta ya. Kan jalurnya dari situ kan? Satu saja. Allah lahirkan, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita wujud, ada. Iya. Di dalam perut ibu kita. Dan sudah persiapkan jalur rezekinya. Bukan ibu kita yang persiapkan, bukan bapak kita. Ya, bukan kita. Allah subhanahu wa ta'ala sudah. Situ jalur. Setelah keluar, Allah subhanahu wa ta'ala sudah persiapkan dua jalur. Iya. Dari apa yang dimiliki oleh ibu-ibu kita. Iya. Minuman yang sangat lezat. Air susu ibu. Sudah siap. Iya. Begitu keluar, sudah siap. Diputus satu jalur ini, diganti menjadi dua. Dan sekali lagi kita tidak punya sama sekali usaha di situ. Tinggal langsung menikmati. Setelah tiba masa lewat, tiba waktu 2 tahun. Ya, paling lama. Iya. Diputus. Allah subhanahu wa ta'ala putus. Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan 4 jenis makanan. Minuman. Iya. 2 jenis makanan. Dari hewan dan dari tumbuhan. Iya. Dan 2 jenis minuman. Susu-susuan dari hewan. Dan minuman-minuman lainnya. Air, sirup, yang dari tumbuhan dan yang semisal. Yang jenis-jenisnya luar biasa banyaknya. 4 secara global. Diputus yang 2 itu diganti menjadi 4. Dan di sini pun bukan kita yang menentukan. Kita tinggal mengelola untuk kita nikmati. Telah terhampar, telah tersiapkan. Kemudian setelah terputus 4 perkara ini, meninggal. Maka mereka yang berhasil memanfaatkan hidup di muka bumi akan dibukakan 8 jalur rezeki. Yang di sanalah kesempurnaan rezeki yang tiada tandingannya, 8 pintu surga. Dia bisa masuk ke mana saja yang dia kehendaki. Kalau dia berhasil memanfaatkan hidup di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau tidak, berarti nikmat demi nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari alam rahim sampai dia akhir hidupnya di muka bumi. Berarti keingkaran. Iya. Pantas dibalas dengan tertutupnya rezeki. Iya. Masuk ke dalam jahannam. Mendapatkan minuman dan makanan yang betul-betul menyiksa dengan siksaan yang tiada tandingannya. Kalau begitu pikiran harus terpusat pada. Kalau memang betul-betul mau cari rezeki, cari rezeki yang harus betul-betul kita upayakan. Di muka bumi telah ditentukan. Perlu ada usaha. Tetapi jangan terlalu habis-habisan di situ. Persiapkan setelah kehidupan dunia 4 jalur rezeki itu. Pintu-pintu surga yang 8. 8 jalur rezeki. Pintu-pintu surga yang 8. Memanfaatkan kehidupan di dunia. Di antaranya, ini dia. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jamin. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Bagi mereka-mereka yang takut terhadap Rabb-nya, maqam Rabb-nya, bagi mereka 2 surga. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat mana dari Rabb engkau yang kalian dustakan? Iya, wahai jin dan manusia. Kemudian Allah jelaskan 2 surga itu. Iya, setelah Allah jelaskan 2 surga itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, hal jazaul ihsani illa al ihsan. Bukankah balasan kebaikan pasti kebaikan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat manakah dari Rabb engkau, ya wahai jin dan manusia, yang kalian dustakan? Wa min dunihima jannatan, selain dua surga itu ada lagi dua surga. Bagi siapa? Waliman khafa maqama rabbih, bagi mereka yang takut akan maqama rabbih, takut, yang punya takut terhadap maqam rabbih. Alikhwah rahimakumullah, dan itu ikhwah, jaga betul takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena rezeki, jangan karena makanan, jangan karena kedudukan, kita akhirnya meninggalkan kewajiban, amalan besar, kewajiban besar untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, sesuai dengan kemampuan kita. Saudara kita, ibu kita, adik kita, sesuai dengan kemampuan. Teman kerja kita, anak kita, ajak, jangan diajak mengelompok, tapi ajak berilmu, yang dengan ilmu itu dia beramal, pertanggungjawabkan sendiri, yang dengan amal itu dia persiapkan untuk kehidupan dia yang sebenarnya, masa depan dia yang sebenarnya, negeri akhirat. Ajak ke situ, jangan ajak kepada kelompok. Mengelompok dan mengelompok, memecah belah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ajak kepada kitab Allah, kepada sunnah Rasulullah SAW. Muliakan Allah, besarkan Allah, ibadah hanya kepada Allah, dan agar supaya taat hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya, ini jenis yang pertama, takut tabiat. Yang mana takut tabiat ini asalnya tidak mengapa, yang penting jangan sampai menjadi sebab ditinggalkannya kewajiban atau terlaksananya keharaman. Kemudian kata beliau, jenis yang kedua, khauful ibadah. أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له فهذا لا يكون إلا لله تعالى وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. Kata beliau jenis yang kedua, takut ibadah. Takut ibadah, yaitu seseorang takut kepada sesuatu yang dengan takutnya ini dia memperhambakan diri kepadanya. Wujud penghambaannya itu takut kepadanya. Yang seperti ini tidak akan boleh kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang memalingkannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti telah melakukan kesyirikan akbar. Pelakunya keluar dari agama. Syirikan akbar. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi yang merupakan syirik akbar, kalau takut itu takut ibadah, kemudian dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu takut ibadah? Takut yang dengannya kita tunduk memhambakan diri kepadanya. Yang seperti ini harus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut ini luar biasa. Takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah yang dengannya kita tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut terhadap ancaman yang dengannya kita tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut terhadap ancaman Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya kita semakin giat melakukan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Ini takut ibadah. Berarti kekuatan ibadah ditentukan oleh kekuatan takut. Karena itu wajar kalau Allah subhanahu wa ta'ala mempersyaratkan keimanan dengan takut ini. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kalian kepadaku jika kalian beriman. Semang sungguh betul Kekuatan iman ditentukan oleh perkara ini. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul kalau kita takut. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fadzkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Maka beri peringatan dengan Al-Qur'an. Siapa? May yakhafu wa'id. Mereka-mereka yang takut akan ancaman. Coba lihat. Yang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Beri peringatan dengan Al-Qur'an akan bermanfaat peringatan Qur'an bagi mereka yang takut. Sementara apapun petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an, apapun jalan keimanan, jalannya dari Al-Qur'an. Iya, kadang secara global, kadang secara rinci. Sementara tidak akan mungkin kita dapatkan. Iya. Tidak akan mungkin kita dapatkan jalan itu. Iya, tidak akan mungkin kita dapatkan manfaat dari ayat-ayat Al-Qur'an kecuali hanya dengan takut terhadap ancaman. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan rasulnya untuk memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang takut akan ancaman. Ini salah satu metode untuk menyadarkan seseorang, ingatkan dia akan ancaman, baru datangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya, datangkan keterangan, ajak dia, ingatkan akan ancaman. Jamaah Maghribisya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi mereka yang khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka dua surga dan setelah itu ada lagi dua surga. Apa maksudnya khafa maqama rabbi? Takut akan kebesaran Allah, akan keagungan Allah. Dia takut akan kebesaran Allah, akan keagungan Allah. Yang dengannya ditinggalkan maksiat, dia lakukan perintah demi perintah. Jelas? Tafsiran yang kedua, takut akan maqam Rabbnya. Maqam maksudnya kedudukannya dia. Kalau tadi kebesaran keagungan Allah. Iya. Kalau ini kedudukan dia, keberadaan dia. Maqam artinya tempat berdiri dia. Maksudnya di mana? Di akhirat nantinya, di padang mahsyar. Takut dia di mana nantinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kedua kakinya bergeser dengan selamat? Takut dia akan perkara itu. Dan kedua penafsiran ini benar, walaupun sebagian ulama lebih menguatkan penafsiran yang kedua. Tetapi keduanya ini benar, merupakan jenis-jenis takut yang bernilai ibadah. Yang bernilai ibadah. Tapi ingat ikhwah, awal pembahasan kita, takut nanti muncul kalau memang kita yakin kita akan terancam. Artinya, kalau memang kita betul-betul yakin akan ancaman neraka, maka akan muncul takut. Kalau memang kita betul-betul yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala marah, murka terhadap yang begini, yang begitu, maka kita akan takut terhadap yang begini dan begitu. Sebab orang nanti takut kalau betul-betul yakin ada yang bisa membahayakan dia. Kalau tidak, maka akan tidak. Jelas ini? Takut-takut yang seperti ini kapan dipalingkan ke perasaan Allah Subhanahu wa taala? Syirik dengan syirik akbar. Di antara jenjang-jenjang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa adalah takutnya orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan soleh, amalan hebat, ikhlas, dipenuhi dengan kesungguhan, tapi bersama dengan itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih hebat daripada takut melakukan dosa kemudian takut kalau dosanya tidak terampuni. Paham? Ini bagus, hebat, tetapi lebih hebat yang tadi. Amalan jadi takuti kalau tidak diterima. Takut yang seperti ini akan semakin menjamin amalan itu terjaga. Sebab dengan takut seperti itu, membuat kita akan terus memperbaiki amalan. Yang dengannya kita tidak bisa menjamin amalan kita telah bisa memberikan manfaat. Ini ikhwah, takut kepada Allah yang dengannya kita tunduk patuh kepadanya. Ini luar biasa. Takut yang seperti ini kapan dipalingkan kepada sinar Allah, maka syirik dengan syirik akbar pelakunya keluar dari agama. Takut yang ketiga yang boleh jelaskan, an-nau' tsalits, jenis yang ketiga, khaufus sir, takut sir tersembunyi. Kaya khafa sahibal khabat awaliyan ba'idan an la yu'athiru fihi lakinnahu yakhafu makhafata sirrin fa hada aidan dzakarahu al-ulama'u min asy-syirk. Kata beliau takut tersembunyi. Iya, yaitu takut kepada penghuni kubur. Takut kepada wali, orang yang dianggap hebat tapi jauh, masih hidup. Kalau tadi itu takut sama orang mati, keras lagi. Batu nisannya baru pindah-pindah. Hai. Ini takut sama ini. Atau takut sama wali. Ayah, orang dianggap hebat ini lain takut. Padahal jauh dia. Yang tidak bisa memberikan pengaruh kepada dia, tapi takut dia. Dia takut karena takut yang tersembunyi. Takut yang seperti ini kata beliau disebutkan oleh para ulama, masuk ke dalam gelongan, jenis dalam dari takut-takut kesyirikan. Masuk dari jenis takut-takut yang merupakan kesyirikan. Masuk di dalamnya, takut-takut syirik. Atau contohnya ini dulu. Lihat ya. Sampai-sampai takut seperti ini, ikhwah. Lihat bentuknya orang-orang yang betul-betul sudah betul-betul membesarkan, mengagungkan selain Allah sampai takutnya lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia datang ke masjid, itu santai saja, biasa-biasa. Bahkan mungkin keluar ambil sendal. Ambil barangnya orang ambil ini. Tapi kalau datang ke Ka'bah, penjaga Ka'bah mengatakan, kamu kalau masuk harus begini. Kalau tidak begini, bahaya. Apalagi kalau disebut contoh, itu lihat kemarin si Anu, tidak bisa bangun sekarang. Takut dia, menggigil keluar. Masuk ke dalam tempat syirik, dia selesaikan hajatnya, minta ini dan takut. Dia tidak akan berani melanggar. Tapi kalau di masjid, berani dia melanggar. Berarti apa? Lebih takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sangat ngeri. Masuk di dalamnya takut terhadap keris saya ini. Boya-boya yang di atas di rumah saya ini. Kalau saya tidak berikan ininya, tumbangnya ininya. Kalau keris saya ini saya tidak mandi malam Jumat. Maka bahaya. Saya akan. Ini takut seluruhnya masuk ke dalam. Takut-takut yang merupakan kesyirikan. Yang jelas ikhwah secara umum. Hati-hati. Takut yang dengannya kita membesarkan, mengagungkan. Takut yang dengannya kita tunduk dan taat kepadanya. Takut yang dengannya kita mengharap kebaikannya. Tidak lagi kepada selainnya. Hati-hati yang seperti ini. Tidak boleh kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kepada siapapun juga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jaga takut kita. Dan mempermantap takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia adalah ibadah besar. Yang sangat besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengannya kita akan mendapatkan surga yang luar biasa. Banyaknya. Dan dengan takut ini akan bermanfaat ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Al-Ikhwah rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala. Demikian keterangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sedikit tentang takut ini.